bintang di angkasa. Bila kau di sini tuk sekedar menemani, tuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Mampu tak